نحمده ونستعينه ونستغفره سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita masih membahas ahadits yang berkaitan dengan birrul walidain. Banyaknya ahadits yang dinukilkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menunjukkan hak yang besar yang dimiliki oleh kedua orang tua kita, hak yang harus kita tunaikan. Apalagi kita mengingat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangat berkaitan dengan keridhaan orang tua kepada anaknya. Bahkan beberapa ayat Allah ingatkan untuk kita selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua. Dan Allah letakkan perintah ini setelah perkara yang agung, perkara tauhid. Dan ini menunjukkan birrul walidain. Sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan, membuat sebuah kesimpulan mengingat besarnya hak orang tua. Kata beliau, "Tiga ayat makrunah di tiga, la yaqbalu Allah min al-'abd illa biha." Ada tiga ayat atau tiga permasalahan dalam Al-Quran yang ayat ini selalu bertalian dengan perkara yang lainnya dan tidak bisa dipilahkan, dan Allah tidak akan menerima ketika dipilahkan. Yang pertama, Qauluhu ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Falam yuqbal atau falam tuqbal at-ta'ah ta'atullah illa bidzaniyah. Maka tidak akan diterima ketaatan kepada Allah sampai orang ini taat kepada Rasulnya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah menuntut untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah menuntut ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makruna, tidak mungkin untuk dibahkan. Ini yang pertama. Yang kedua diingatkan, yaitu perkara menunaikan salat dan menunaikan zakat. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat. Hal ini tidak mungkin untuk dibilahkan. Orang yang menunaikan salat dan meninggalkan zakat, maka Allah tidak akan menerima salatnya. Atau orang yang menunaikan zakat tetapi meninggalkan salat, tidak akan Allah terima zakatnya. Perkara yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, qauluhu ta'ala anishkurli waliwalidai, anishkurli waliwalidai wa ilayya al-masir. Yang ketiga yaitu Allah wajibkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur untuk kedua orang tuanya. Sehingga kata beliau, kepada Allah, kalau tidak bersyukur kepada orang tuanya. Ini tiga ayat yang tidak pernah dipilahkan, yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Dan ini mengingatkan bahwa memang hak orang tua demikian besarnya dalam kehidupan kita. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya tentang hukuk al-walidain. Bab yang berkaitan tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Dinukilkan hadis عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. Bab yang selanjutnya tentang uquq al-walidain, durhaka kepada orang tua. Tentunya kita harus memahami bahwa kriteria durhaka kepada orang tua adalah munculnya sebuah interaksi yang memiliki nilai dosa apabila dilakukan untuk orang lain. Maka demikian pula ketika diarahkan kepada orang tua, maka dosanya akan menjadi lebih besar. Ketika orang Na'udzubillah min dzalik. Dia menampar orang lain, hukumnya haram. Tetapi ketika dia menampar orang tuanya, sama-sama tamparan, dosanya lebih besar. Kemudian dia berkata dengan ungkapan-ungkapan yang jelek, mencerca. Ketika dia mencerca orang lain, hukumnya haram. Maka akan lebih besar dosanya ketika dia mencerca orang tua. Dan bahkan posisi orang tua lebih besar dalam perkara-perkara yang itu asalnya adalah mubah, ketika dilakukan untuk orang lain. Tetapi ketika diarahkan kepada orang tua, bisa masuk dalam kriteria uqul walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya para ulama membuat perkara-perkara yang kadang-kala sangatlah kecil dalam pandangan kita, tetapi mereka melihat demikian besar. Dan memang demikian Allah contohkan dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan, "Fala taqul lahum." Mungkin kalau kita menyatakan kepada orang lain, ah, pada hal yang biasa. Tetapi ketika kita menyatakan ah kepada orang tua, ini bagian dari para hukum. Dan setiap perkara yang berkaitan dengan hukum memiliki tingkatan. Maka contohnya, kalau kita melihat definisi para ulama terhadap perkara aq atau durhaka kepada orang tua, dimulai dari perkara-perkara yang seakan-akan adalah perkara yang sederhana, tetapi itu adalah aq atau hukuk. Contohnya, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'an as-sahabati ajma'in, kata beliau, ibqa'ul walidaini min al-uquq, menjadikan kedua orang tua menangis itu bagian dari para uquq. Ibqa'ul walidaini min al-uquq, menjadikan orang tua menangis itu min al-uquq. Kemudian para ulama yang lainnya menyatakan, man ahadda an-nadhara ila waliday faqad aq. Contohnya yang lain, para ulama ada menyatakan, barang siapa yang memandang orang tuanya dengan pandangan, yaitu pandangan yang tegas, pandangan yang seakan-akan tidak ada rahmah, sebagai pandangan orang yang marah, maka sungguh ketika dia memandang dengan cara yang seperti ini, dia telah berbuat durhaka kepada orang tua. Yang lebih mengagumkan kalau kita melihat fi'liyah dari para salaf, contohnya Fadhl ibn Yahya rahimahullah ta'ala, yang saat anaknya mati, anaknya wafat, yaitu Fadhl ibn Yahya, maka ditanyakan kepada orang tuanya, perkara apa yang paling mengesan dalam kehidupanmu dari sikap anakmu? Maka dikatakan oleh Yahya rahimahullah ta'ala, kata beliau, tidaklah berjalan, tidaklah aku berjalan di tengah malam kecuali beliau atau anakku ada di depan. Dan tidaklah aku berjalan di siang hari kecuali anakku berada di belakang. Dan tidaklah aku menempati suatu tempat kecuali anakku mencoba tempat itu terlebih dahulu. Artinya memeriksa tempat itu. Sebagai kisah yang pernah kita sampaikan kepada antum, ketika ranjang, maka mereka membalik-balikkan tubuhnya di ranjang. Mungkin ada debu atau mungkin ada kerikil, sehingga tidak bisa atau tidak mengenai orang tuanya. Demikian sayangnya mereka. Dikatakan di antara hikmah kenapa kalau malam hari berjalan di depannya sehingga dia bisa menjaga. Kalau ada sesuatu yang datang, maka pertama kali yang melihat atau yang terkena adalah dia, bukan orang tuanya. Tapi kalau siang hari, dia menjaga dari belakang. Dan tinggal mereka atau anakku ini, ketika mendapatkan duri atau yang lainnya. Demikian mengesan di hati orang tua. Dan ternyata sesuatu yang mungkin kita lakukan menurut pandangan kita adalah hal yang biasa, tetapi ternyata pada diri orang tua demikian mengesankan dan menimbulkan kasih sayang yang besar, menimbulkan keridhaan. Sehingga sampai mereka menyatakan bahwa duduk sebelum orang tua duduk, kemudian berdiri atau berdiri dalam keadaan membiarkan orang tuanya berdiri sendiri, ini bagian dari para hukum. Sampai demikian para ulama salaf membuat sebuah gambaran ataupun contoh, mengambil suatu gambaran yang paling sederhana untuk mengingatkan jikalau ada seorang anak yang berani melakukan hal yang lebih besar, tentunya dosanya semakin besar. Apalagi keberanian untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan kabirah, ghibah, mengghibah orang lain hukumnya haram. Lalu bagaimana dia mengghibah orang tuanya? Kadang-kadang menceritakan orang tuanya bukan untuk mencari solusi, hanya untuk melepaskan kemenangan. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat fi'iyah atau perbuatan orang-orang yang saleh dalam menjaga hubungan mereka dengan orang tua, maka sungguh posisi dan keadaan bagaimanapun orang tua itu, keraskah mereka, kakukah mereka dalam cara bersikap, mereka tetap sabar. Mereka tetap sabar. Karena mereka mengkhawatirkan jika mereka melawan, mereka terlibat dalam al-hukum. Ini yang perlu kita ingat. Maka ini disebutkan hadis dari Abi Bakrah, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Ditawarkan kepada kita. Maukah kalian aku kabarkan dengan dosa-dosa yang paling besar, bi akbaril kabair? Mungkin kita mengingat apa yang telah kita sampaikan kepada antum, definisi tentang al-kabirah, dosa besar. Kapan dikatakan perbuatan A merupakan dosa besar? Segera insyaallah masih mengingatnya. Mungkin ada yang menyebutkan ya, Pak, yang menghangatkan. Tolong. Apa kriteria dikatakan perbuatan itu sebagai sesuatu kabirah atau dosa besar secara jelas? Tolong. Yang kemarin menjawab. Ada hadnya. Apa had? Hukuman. Contohnya, kalau mencuri, potongan. Berzina, yang selanjutnya. Ada ancaman. Ancaman daripada azab yang pedih. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang lainnya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lelaki yang menyerupai perempuan, seorang perempuan menyerupai lelaki. Ini dilaknat. Ini ciri-ciri dari berat al-kabirah, dosa besar. Untuk murajaah, berapa jumlah dosa besar yang di sini dikatakan? Al-ishraku billah wa uququl walidain ala wa uququl zur. Kadang-kadang 7, kadang-kadang 3. Kadang-kadang 7, kadang-kadang 3. Batasannya paling pas berapa? 9. Berarti 7 ditambah 3, 9. Bahkan sama juga 7, karena yang dulu juga ada asyirku billah. Juga ada uqul walidain, belum tambah, masih 7. Sudah dibaca kitab Al-Kabair karya Imam Dzahabi. Disebutkan berapa? Apa kata Ibnu Abbas? Berapa jumlah dosa besar yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? 70. Tidak kurang daripada 70 dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tentunya tingkatan-tingkatan dosa besar. Di sana ada yang mukhrij anil millah, yang menjadikan orang kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih dia dikatakan muslim, tetapi dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini al-isyraku ala unabbikum bi akhbaril kaba'ir thalathan. Rasul mengucapkan 3 kali. Rasulullah mengucapkan 3 kali. Dan ini kebiasaan Rasulullah. Sering ketika beliau memberikan nasihat mengulangi 3 kali. Ini ada makna sebagaimana yang disyarah di sini, untuk memberikan peringatan kepada orang yang mendengarkan agar mereka memperhatikan dan memahami. Agar mereka memperhatikan dan mengulangi dari apa yang akan diucapkan. Ala unabbiukum bi akhbaril kabair. Paling tidak Rasul mengucapkan 3. Tapi kadang-kadang lebih. Kadang-kadang lebih. Sebagaimana akhir hadis dikatakan, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Terus Rasulullah menyatakan demikian. Sampai sahabat yang mendengarkan menyatakan, laitahu sakat. Dua jika Rasulullah diam. Terus semua. Yang pertama dikatakan di sini, para sahabat ketika dinyatakan, tidak maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar? Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Ketika mereka tanpa meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan bimbingan, apalagi yang berkaitan tentang dosa-dosa besar. Karena ketika seorang menjauh dari mana dosa besar, akan terhapuskan dosa-dosa kecil. Ketika dia meninggalkan dosa-dosa besar, setelah dia ketahui dia tinggalkan, dia menjaga dirinya, maka akan terhapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'an nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi daripada dosa-dosa besar, kaba'ir, dosa-dosa besar yang telah dilarang darinya, maka jazaknya, balasannya, nukaffir 'anhu sayyi'atikum, kami akan memberikan ampunan dari dosa-dosa kalian, dari kesalahan-kesalahan kalian. Para ulama menjadikan ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya, bahwa orang yang meninggalkan dosa besar tentunya dengan keikhlasan, dengan ilmu. Ada orang yang meninggalkan dosa besar tapi dengan tanpa keikhlasan, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang meninggalkan, mohon maaf, orang meninggalkan minum khamr. Ketika kita tanya, kenapa kamu meninggalkan minum khamr? Dia menyatakan, saya takut lepra. Saya takut lepra. Saya tinggalkan. Saat dia meninggalkan, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sekedar dia meninggalkan, kita takut lepra. Atau contohnya, kenapa kamu sudah, na'udzubillah, umpamanya, sekali lagi umpamanya, kenapa kamu meninggalkan perzinahan? Kata dia, Aku khawatir A. Aku khawatir A. Semata karena perkara itu dia tidak mendapatkan fadilah saat dia meninggalkan. Tapi ketika dia mengetahui dosa besar, dia meninggalkan. Atau dia menjauh. Maka Allah akan menghapuskan dari dosa-dosa kecil yang lainnya. Ini fadilah kita memahami dan mengetahui dosa besar. Dan jika kita terjatuh dan ternyata itu adalah dosa besar, kita bisa cepat kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, orang yang mengetahui ilmu apalagi yang berkaitan dengan dosa-dosa, subhanallah, kini banyak kendali. Ketika dia menjauh, dia mendapatkan pahala di mata Allah, dan dia berupaya untuk menjauh. Dan ketika dia terjatuh, dia bangkit untuk meninggalkannya. Karena tentunya tidak akan mungkin setiap kita menjadi orang yang maksum. Tidak akan mungkin selain Rasulullah SAW tersifati dengan sifat maksud. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan semua para anbiya dan rasul. Ada yang menyatakan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama rajih bahwa yang menjadi sifat maksud adalah Rasulullah. Dan Rasul tidak pernah terjebak dalam dosa besar. Terjaga dari kesalahan. Tapi yang lainnya pernah terjebak atau pernah terjatuhkan. Ini kau. Makanya orang yang memahami dosa besar, sekali lagi, dia akan cepat bangkit ketika terjatuhkan. Dan merintihnya dia di hadapan Allah, dia mengaku telah melakukan dosa besar. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Aminul muzlimin ahabbu ilayya min tasbihil musabbihin." Kata Imam Ibnu Qayyim, merintihnya orang yang bertobat, orang yang melakukan dosa, lebih aku cintai daripada orang yang bertasbih. Artinya dia mengakui dosanya, dia bertobat kepada Allah. Bahkan Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang mukmin. Ini manfaat kita mengetahui kalau kebira ya. Kita mengetahui sebagaimana dalam hadis seperti ini. Ini sangat bermanfaat. Maka ketika dinyatakan kepada mereka, mau kamu kabarkan kepada kalian dosa besar, terlebih lagi Rasul mengulangi sampai 3 kali, maka mereka pun menyatakan, "Bala ya Rasulullah, anugerah besar, mendapatkan ilmu." Qal, yang pertama, al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita tahu. Wasiat yang tidak pernah berhenti dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Bagaimana demikian banyak ayat dan ahadi. Bahkan antum mengingat detik-detik ketika akan meninggalnya atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat menjelang wafatnya Rasulullah, Rasul mengumpulkan para sahabat. Di sana ada manusia-manusia yang terbaik yang sudah sekian lama bersimpuh dari Rasulullah menimba ilmu. Saat mereka duduk, mungkin dalam prasangka mereka, Rasul akan memilih siapakah yang akan menggantikan beliau dalam mengurusi umat, yaitu menjadi khalifah. Mungkin beliau akan mengabarkan perkara-perkara yang dianggap, dan menurut kita mungkin akan dikabarkan perkara yang menyangkut urusan yang besar dari permasalahan-permasalahan atau problem umat. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan perkara yang lebih besar daripada perasaan mereka semuanya. Kali ini adalah perkara pokok. dan mengingatkan dalam perkara ini adalah barokah yang besar dan merupakan ciri daripada dakwah Ahlu Sunnah. Dikatakan ketika menjelang wafat, sahabat, sungguh menakjubkan wasiat Rasulullah, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Amin. Apakah para sahabat sudah sekian lama mereka menghafalkan Al-Quran, mereka faham dengan bahaya kesyirikan, inna syirka la dhulmun 'adzim, setiap hari mereka mendapatkan ujangan Rasulullah, tetapi tetap dengan bahasa kita jauh menjelang wafatnya masalah tauhid. Makanya berulang kali saya ingatkan kepada kawan, sangat tidak adil dalam hal kalau ada jauh yang berkaitan tentang tauhid. Namanya jauh ada jauh, jauhnya apa? Usul dan asal kurang, kerjanya kurang. Subhanallah. Ada jauh, apa jauhnya? Tahwil pula. Mungkin tanpa diundang pun sudah penuh masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tentang perkara-perkara yang masya Allah kadangkala tidak ada. Tapi kalau pas perkara tentang tauhid ada dorong apa? Pembacaan kitab kesyubhat. Masuklah 4 kali masuk. Subhanallah. Karena ada demikian. Coba anda perhatikan para sahabat ini menjelang wafatnya Rasulullah dinyatakan la tajru la taj'alu qabri wa tanbi. Di sini Rasulullah menyatakan al-isyrafu billah. Yang kedua, dan ini merupakan inti pembahasan kita, yaitu uququl walidain. Berbuat durhaka kepada orang tua. Uquq dengan kriteria yang telah kita sebutkan, apa yang masuk dalam kriteria atau dalam makna al-uquq? Baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, kesemuanya memiliki atau bisa menjadi makna hukum ketika diarahkan kepada orang tua. Sebagaimana tadi contohkan dari pandangan mata bisa menjadi bagian hak. Melihat orang tua dengan pandangan tajam, tidak hormat kepada orang tuanya. Sampai dikatakan umpamanya perkataan para ulama yang menyatakan seseorang yang memanggil orang tuanya dengan memanggil namanya faqat'an, maka sungguh dia telah berbuat dosa. Lalu apa dia memanggil? Bagaimana dia memanggil? Dia memanggil ya abadi, wahai ayahku, wahai ayahanda. Panggilan yang mungkin kalau kita sekarang memanggil orang tua kita, mungkin kita memanggil ya wahai ayahanda. Mungkin orang tua juga merasa heran kenapa anak ini memanggil orang tua dengan panggilan demikian. Tetapi yakinlah, itu akan sangat mengesan di hati orang tua. Mungkin dia akan menceritakan kepada semua orang. Dan itu akan membangkitkan keridhaan orang tua. Dan berbahasa dengan orang tua gunakan bahasa yang baik. Berbahasa dengan orang tua ikuti dengan bahasa yang terbaik. Kadang-kadang kita ingin perkara yang besar ini mungkin agak keluar dari pembahasan, tetapi ini real dan ketika dipraktekkan alhamdulillah berhasil di sebagian ekor. Tujuannya mulia tetapi caranya salah. Dia tidak menjaga, bahkan itu bisa hak. Dia bilang sama orang tuanya, "Pak, saya di mondok di Yaman. Kenapa kamu mondok? Saya enggak ada biaya. Bapak nyebelahkan saya ada biaya. Saya ingin belajar agama tidak ada biaya." Karena kita menganggap kita ingin berjuang kebaikan, ingin belajar. Jadi mondok di Yaman 10 tahun dengan tanpa mengikuti sebuah bahasa yang baik, malah kadang-kadang memunculkan kebencian dari orang tua. Tapi coba membingkai bahasa dengan orang tua diikuti dengan interaksi yang baik. Kadang-kala, dan alhamdulillah, ini cerita, banyak daripada ikhwah kita yang berhasil berangkat dengan berubah bahasa yang diberikan dengan interaksi yang baik. Dia membanggakan orang tuanya. Dia mulai dengan menggambarkan rusaknya para pemuda. Saya takut pada masa yang akan datang menjadi anak yang tidak berguna untuk orang tua, tidak bisa memberikan kemanfaatan di hadapan Allah. Kemudian dia masuk kepada perkara yang dia inginkan. Saya ingin studi di Damaskus. Di sana banyak melebihi daripada para doktor ataupun profesor dalam bidang ilmu hadis umpamanya demikian. Dipimpin dengan kebanggaan dan membanggakan orang tua. Ini insya Allah juga bagian dari ketaatan atau kebaikan. Tapi jangan salah. Yang kita inginkan baik, tetapi caranya salah, bisa jadi itu ak. Durhaka untuk orang tua. Membentak orang tua karena ingin mondok. Ketika tidak dikabulkan, dan mengucapkan dia ribah kepada orang lain, dia ceritakan. Orang tuaku demikian, bapakku demikian, mamaku demikian. Ini ribah. Ghibah untuk orang tua lebih besar dosanya daripada mengghibah saudara yang lainnya. Yang selanjutnya, wajalasa wa kana muttaqian. Ketika Rasulullah menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain, Rasul dalam keadaan bersandar. Dan ketika menyatakan ala wa qawluz zur, Rasul menegakkan badannya. Kemudian Rasulullah menyatakan ala wa qawluz zur. Ala wa qawlu zur, beliau mengulangi sampai berulang kali. Berulang kali beliau mengulangi. Dia mengingatkan hati-hati daripada perkataan dusta. Qawlu zur, ungkapan perkataan yang bersifat dusta. Dan hal ini secara ringkas karena bukan inti pembahasan kita. Kenapa disebutkan sampai berulang kali atau berulang-ulang? Dikatakan dalam syarah di sini bahwa di antara hikmahnya, kalau perkara-perkara yang pertama yaitu al-isyraku billah, syirikan kepada Allah atau berdurhaka kepada orang tua, itu mungkin kita bisa memahami dan berat bagi kita untuk melakukannya. Kita masih merasakan berat untuk kita berkata jelek kepada orang tua. Tetapi perkara yang ketiga ini paling mudah dan sangat mudah terjadi. Maka Rasul sampai menegakkan badannya untuk memberikan peringatan karena ini paling mudah terjadi. Yaitu berkata, berucap dengan perkataan yang bersifat dusta. Baik itu persaksian yang dusta atau berkata yang dusta. Dan lebih besar dosanya ketika terus waman adzamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba, siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih zalim dari seseorang yang membikin kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara hikmah kenapa Rasulullah mengulang-ulangi sabdanya ala wa qawlu zur. Hadis yang selanjutnya atau bab yang selanjutnya dinukilkan bab la'anallah man la'ana walidayh. Bab subhanallah. Indah kali ya, Imam Bukhari membuat bab. Beliau membuat bab dengan menyebutkan nas, bagian nas dari matan hadis. Yang itu adalah sebuah ancaman dan juga sebuah bagian doa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan judul atau memberikan nama dalam bab ini dengan menukilkan nas dari matan hadis, potongan daripada matan. Dan seakan-akan beliau Al-Imam Bukhari mendoakan bagi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi peringatan dan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bab yang sebelumnya dikatakan bab uqul walidain, bab ini dimulai bab dengan menyebutkan nasnya, matanya di situ dimulai dengan kata kerja la'anallah, semoga Allah melaknat. Ini judul itu, la'anallah man la'ana walidayh. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan Al-Imam Bukhari dan bagaimana juga Al-Imam Bukhari memahami besarnya perkara yang akan beliau sebutkan ini, yaitu bab semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dinukilkan oleh beliau dari hadis an Abi Tufail qala su'ila Ali radhiyallahu taala anhu. Di sini tidak ada kata-kata radhiyallahu taala anhu, tetapi diperbolehkan untuk kita mengucapkan demikian. Di sini tidak disebutkan su'ila Ali radhiyallahu taala anhu, cuma dituliskan su'ila, tapi boleh walaupun tidak tertuliskan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, su'ila Ali, ditanya Ali radhiyallahu taala anhu, hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhass bihi an-nas kaffah? Qala ma khassana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhass bihi an-nas illa ma fi qirab sayfi thumma akhraja sahifatan فإذا فيها مكتوب لعن الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. Yang disebutkan ini bagian dari kabair atau bukan ya kawan? Bagian dari kabair atau bukan? Kenapa disebutkan pelaknatan? Dari Abi Tufail beliau menceritakan, ditanya Ali radhiyallahu taala anhu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan sesuatu yang khusus? Apakah Nabi pernah mengkhususkan dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan ini kepada manusia kafatan yang lainnya secara menyeluruh? Artinya, Ali pernah ditanya, apakah Rasulullah pernah menghabarkan atau memberikan sesuatu yang hal ini tidak pernah atau tidak diwasiatkan atau tidak diberikan kepada yang lainnya? Di situ ada kata-kata kafah. Coba perhatikan kata-kata kafah. Mungkin ini ada sisi yang bermanfaat untuk para santri khususnya yang belajar bahasa Arab. Kata-kata kafah di sini disebutkan dalam bentuk nakirah. Dan kata-kata kafah itu memiliki makna yang lebih baik dan lebih sempurna dan lebih cocok dalam bahasa Arab ketika tidak digabungkan yang lainnya dalam bentuk idhofah umpamanya, dalam bentuk menjadi sebuah kata majmu atau menjadi sebuah sifat yang mengikuti harokat yang sebelumnya. Tetapi kafah menjadi sesuatu yang sempurna jika berdiri sendiri dalam bentuk kafah. Maka sebenarnya yang menyatakan an-nasu al-kafah umpamanya, ini kurang tepat. Walaupun mungkin kalau diartikan benar, tapi dari sisi bahasa Arab kafah itu lebih baik dipergunakan secara nakirah, halan, dalam bentuk halan. Adan bentuk termasuk. Maka Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan kami dengan suatu apapun. Sebagaimana Rasul juga tidak pernah mengkhususkan kepada yang lainnya kecuali, artinya Rasulullah tidak pernah memberikan atau memberitakan suatu yang khusus yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. illa ma fi qirabi sayfi, kecuali kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang ada di dalam apa namanya, kalau dicabut ini pedangnya, ininya apa namanya, sarung ya, sarung pedang, qirab, qirabi sayfi. Kalau dikeluarkan, kemudian ditegakkan, ini menjadi apa? Menjadi tempat, ini sarung. Ya, ajak. Kecuali apa yang tersimpan di sarung pedangku. Tsumma akhraja sa'ifatan. Kemudian Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sebuah lembaran yang di dalamnya tertulis. Dan kalau anda perhatikan, beliau tidak berdusta. Karena intinya dari apa yang dipaparkan di sini semuanya ada dalam ayat yang lainnya. Hanya Rasulullah pernah menuliskan sesuatu yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib yang kemudian disimpan di dalam bingkaian sarung pedangnya. Tertulis dalam tulisan itu dalam sahifah, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang menyembelih untuk selain Allah. Ini insyaallah sudah dipaparkan oleh ustaz kita, Ustaz Ja'far radhiyallahu taala, tentang permasalahan ini insyaallah. Bagaimana bahaya diperkorban untuk selain Allah subhanahu wa taala. Tetapi sebagai pengingatan atau mungkin mengingatkan, menghangatkan ingatan kita, kenapa dikatakan menyembelih, atau kenapa dikatakan orang-orang yang datang di kuburan para wali ataupun di kuburan para habaib, ketika mereka menyembelih di kuburan dikatakan ini masuk dalam kriteria man dzabaha li ghairillah. Dalam keadaan mungkin kalau mereka menyembelih, mereka menyembelih membaca bismillah. Kalau mereka katakan kamu menyembelih li ghairillah, enggak. Siapa menyembelih dengan membaca apa? Bismillah. Bahkan dagingnya siapa yang memakan? Para aitam, orang-orang yatim. Dimakan oleh kaum muslimin. Saya sedekahkan. Tidak saya seteteskan satu darah pun di atas kuburannya. Dan tidak juga saya tidak menyebut dengan menyatakan umpamanya bismillah. Wah. Bismil sahibil qabr. Saya pun tidak menyatakan demikian. Kenapa dikatakan ini juga masuk dalam kita mandat dari lain. Ada satu jawaban yang gampang, mudah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jawabannya adalah dengan pertanyaan, ma hamalahum ala, apa yang memotivasi, yang mendorong, yang menjadi sebab orang ini berkorban di tempat itu, apa yang mendorong? Berarti tentunya amalan ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin. Di antara bagian dari ibadah batin yang tidak nampak, al-khawf, wat-ta'zim, rasa takut, pengagungan. Ini hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai jawaban tentunya yang membawa mereka, yang memotivasi mereka adalah tentunya bukan karena ingin orang yang dikuburkan di sana, dan dengan ini ada mencintai, ada harapan, ada sesuatu dalam hatinya. Dia berkorban di sana dengan harapan demikian. Atau kadang-kadang takut kalau dia tidak berkorban di kuburan ini akan menimpa demikian. Ya ikhwah, orang berkorban tentunya punya harapan, ada roja. Dan inilah ibadah. Dan inilah yang menjatuhkan dia dalam kesyirikan. Dan inilah yang menjadikan dia dinyatakan man dzabaha li ghairillah. Orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka dinyatakan menyembelih untuk selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mereka mengingkari, menolak mereka. Mereka menjawab dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa apa yang mereka lakukan yuqarribuna ilallahi zulfa. Ini jawaban Abu Lahab, jawaban Abu Jahal, jawaban musyrik Quraisy. Mereka menyatakan, sungguh apa yang kami lakukan ini adalah supaya mendekatkan kami kepada Allah. Ini jawaban mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ini akan mendatangkan orang yang menyembelih untuk selain Allah, akan mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan menjadikan orang ini dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billah min dzalik. Dan semoga Allah menjaga tauhid kita, dan semoga Allah menjaga dan melindungi orang tua kita, dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa beraksi yang terbaik untuk orang tua kita. Aku lu khawli hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.